بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، pembahasan terakhir kita masuk pada bab wajibnya sholat berjamaah dan keutamaannya. Halaman 149, paragraf terakhir. Sekarang masuk paragraf terakhir di halaman tersebut. Nah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala: wa innama syuri'at hadhihi al-ijtima'at al-'azimah fi al-islam, dan hanya saja disyariatkan adanya perkumpulan-perkumpulan yang agung ini di dalam Islam, li ajli masalihil muslimin, dalam rangka demi kebaikan-kebaikan bagi kaum muslimin. Ini terkait pembahasan sebelumnya bahwa disinggung oleh Syekh Hafizahullah, di dalam Islam disyariatkan adanya ijtima', kaum muslimin berkumpul, ada yang sifatnya harian yaitu sholat berjamaah, ada yang sifatnya pekanan itu sholatul jumu'ah, ada yang sifatnya setahun dua kali yakni sholatul id, dan ada yang satu tahun sekali, dan itu perkumpulan yang paling besar itu berkumpulnya kaum muslimin di padang Arafah untuk wukuf. Maka diterangkan di sini oleh Syekh Hafizahullah, disyariatkannya adanya berkumpul tadi tiada lain itu semua demi kemaslahatan kaum muslimin. ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، agar terwujud hubungan di antara mereka dengan perbuatan baik, dengan perbuatan lembut, dengan perbuatan berupa memberi perhatian. ولأجل التواجد والتحابب بينهم في القلوب، dan juga dalam rangka saling mengasihi dan mencintai di antara mereka di dalam hati-hati mereka kaum muslimin. ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض، juga dalam rangka agar sebagian mereka bisa mengenal atau bisa mengetahui kondisi-kondisi sebagian yang lain. Ya, dengan adanya sholat berjamaah, orang yang tidak tampak akan kelihatan, kemana sih fulan, sekian hari tidak tampak, oh ternyata mungkin sakit, dan seterusnya. Maka dikatakan setelahnya, fayaqumuna bi'iyadatil marba, maka mereka pun bisa melakukan membesuk orang-orang yang sakit. ya kan, dengan adanya perkumpulan tadi, tahu dia bahwasanya si fulan sakit, ya, si alan di rumah sakit dan seterusnya. Wa tasyyi'il mutawaffa, dan juga bisa mereka melakukan mengantar orang yang telah meninggal. Nah, dengan berkumpul tadi, diberi khabar bahwa si fulan meninggal, kerabatnya si Allan meninggal. Wa ighatsatil malhufin, dan bisa pula di situ ya membantu orang-orang yang terzalimi. Wa li ajli izhari quwwatil muslimin, dan juga dalam rangka menampakkan kekuatan kaum muslimin. Wa ta'arufihim wa talahumihim, dan juga untuk menguatkan ya saling kenal mengenalnya mereka dan saling eratnya mereka, atau untuk menampakkan ya bahwa mereka saling mengenal dan hubungan mereka saling ya hubungannya erat. Fa yughidhuna bidzalika a'da'ahum minal kufari wal munafiqin, maka dengan itu mereka bisa ya membuat marah musuh-musuh mereka dari kalangan kufar, orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin. Artinya ketika musuh-musuh Islam melihat betapa kaum muslimin ternyata apa saling ya hubungan mereka begitu baik, begitu indah, saling menyambung yang satu dengan yang lain, nampak kekompakan mereka, persatuan mereka, kekuatan mereka. Barakallahu fikum, tentu musuh-musuh Islam ya membenci yang demikian itu. Wali ajli izalati ma yansujuhu bainahum syayatinul jinni wal insi minal adawati wat taqatu'i wal ahqadi, dan dalam rangka menghilangkan apa-apa yang disusun oleh mereka di antara mereka oleh para syaitan jin dan syaitan manusia berupa permusuhan, saling memutuskan hubungan dan dendam. Ya, jadi untuk menghilangkan apa yang disusun, yang ditenun oleh mereka syaitan jin dan manusia, yang mereka lakukan menebarkan bibit-bibit permusuhan, saling memutuskan hubungan tadi, bisa terurai, bisa terhilangkan dengan adanya syariat ijtima' tersebut. Fayahtulu al-i'tilafu wajtima'ul qulub, maka terwujudlah saling lembut dan bersatunya hati-hati alal jirri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Walihada qala an-nabi, oleh karena inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih di dalam bersaf ketika salat, sehingga akan berselisih pula hati-hati kalian. Ini menunjukkan penampilan zahir berpengaruh dengan hati. Ketika secara zahir di dalam bersaf saling berselisih, ada yang maju, ada yang mundur, tidak lurus, maka akan berpengaruh berupa berselisih pula hati-hati kalian. Jadi, apabila kaum muslimin tidak pernah saling berkumpul untuk mengerjakan sebuah ibadah bareng-bareng bersama-sama, masing-masing sendiri-sendiri terus, ini juga akan berakibat ya tercerai-berainya pula hati-hati mereka. Tetapi dengan adanya syariat ijtima', bahwa ibadah tertentu tadi dikerjakan secara bersama-sama, berkumpul kaum muslimin, baik yang sholat berjamaahnya, sholat jumatnya, sholat id, wukuf di Arafah tadi, secara zahir mereka berkumpul dan bersama-sama, maka ini juga akan berpengaruh kepada hati-hati mereka, bahwa hati-hati mereka pun saling, ya ini bersatu, saling menyayangi dan seterusnya. Wa min fawaidi salatil jamaah, dan di antara faidah-faidah dari salat berjamaah, ta'limul jahili, mengajari orang yang bodoh. Jadi artinya dengan diadakan salat berjamaah, barakallahu fikum, semata-mata melihat saja orang yang tidak tahu ilmu jadi tahu. Ya, belum ada pengajaran secara lisan, baru secara melihat. Bagaimana orang jahil misal datang ke dalam masjid, di situ barakallahu fikum, manusia pada sholat sunnah. Ini orang yang jahil pun faham, berarti harusnya sholat. Harusnya sholat sebelum apa? Duduk. Begitu barakallahu fikum iqamah, ya, kemudian mereka meluruskan shaf, merapatkan. Orang yang jahil pun paham bahwa ini shaf itu harus barakallahu fikum lurus, rapat dan seterusnya. Belum kalau kemudian memang ya ada teguran secara lisan dengan lembut, mari diluruskan, atau terkait barakallahu fikum, ya seorang tidak sholat sunnah dari tahiyatul masjid, ada teguran, maka akan terjadi ya ta'limul jahil, mengajari orang yang belum berilmu tadi. Wa mudha'afatul ajr, dan faedah yang lain dilipat gandakannya pahala. Ya kan? Ma'ruf hadis salatul jama'ati afdalu min salatil fajri di sab'in wa 20 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian dengan 27 derajat. Wan nasyati 'ala al-'amal as-sarih, dan faedah yang lain adanya adalah muncul semangat untuk beramal salih. Indama yushahidul muslimu ikhwanahul muslimin, ketika seorang muslim itu menyaksikan saudara-saudaranya kaum muslimin, yuzawilun al-a'mal as-salihah, melihat saudara-saudaranya kaum muslimin mengerjakan dan mengamalkan amal-amal salih, fayaqtadi bihim, maka dia pun akan mencontoh dan mengikuti mereka. Dan ini betul. Kalau kita di dalam melihat pemandangan di sekeliling kita orang-orang yang semangat ibadah, kita pun akan apa? Terpacu. Semangat kita pun akan naik untuk juga ingin bersama-sama, saya juga ingin mengamalkan seperti mereka. Barakallahu fikum. Itu beberapa fawaid daripada salatul jamaah. Wa fil haditsil muttafaq alaihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tafdhulu 'ala salatil fajr fi 70 wa 20 darajah. Di dalam hadis yang muttafaq alaihi dari nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian dengan 27 derajat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, bi 25 derajat. Fa salatul jama'ati fardun 'ala ar-rajuli fil hadri was-safar. Salat berjamaah itu wajib atas seorang lelaki, baik ketika mukim ataupun ketika safar. Wa fi halil amani wa halil khawfi, pada kondisi aman ataupun pada kondisi takut. Wujuban ainiyan, dengan kewajiban yang disebut dengan fardu ain. Ini terkait sholat berjamaah bagi lelaki. Kalau ketika mukim, ya di rumah, ini perkaranya wajib. Baik. Terkait safar, terkait rasa takut, ini juga bahwa diwajibkan bagi mereka sholat berjamaah. Baik. Dan yang dimaksud ketika safar itu bukan berarti dia harus berhenti tiap-tiap kali waktu sholat untuk sholat di masjid bersama orang-orang setempat, bukan. Tapi sesama musafirin. Sesama musafirin, rombongannya dia, ketika nanti berhenti sehingga ya ingin mengerjakan sholat, mereka para lelaki itu diperintahkan untuk berjamaah. Bukan kemudian ketika singgah, misal travel ataukah bis, kemudian masing-masing sendiri-sendiri semua. Mereka yang laki-laki tadi diperintahkan berjamaah. والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف. دليل menunjukkan hal itu bahwa salat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Dalilnya adalah Alkitab, Al-Quran, kemudian As-Sunnah, hadis dari Nabi, dan juga amalan kaum muslimin, generasi demi generasi, khalafan an-salafin, generasi belakangan mengambilnya dari generasi yang terdahulu. Wa min ajli dhalika umiratil masajidu, dan dalam rangka salat berjamaah itulah dimakmurkan masjid-masjid. Wa rutiba laha al-a'immatu wal-mu'adzinun, dan dipilih untuknya adanya imam-imam dan mu'adzin-mu'adzin. Wa syuri'an nida'u laha bi'a'la sawtin, dan disyariatkan adanya seruan dan panggilan untuk sholat jamaah ini dengan suara yang paling tinggi. Hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah, mari menuju salat, mari menuju kemenangan. Nah, sekarang masuk kepada dalil. Dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Wa qala Allah Ta'ala fi halil khauf. Allah Ta'ala berfirman mengenai pada saat kondisi takut. Ketika terjadi kondisi khauf, kondisi takut, itu peperangan. Wa idza kunta fihim, dan apabila engkau wahai Nabi, wahai Rasul di tengah-tengah mereka bersama para sahabat, fa aqamta lahumus shalah, kemudian engkau hendak mendirikan salat bersama mereka, fal taqum ta'ifatun minhum, maka hendaknya ada sekelompok dari mereka berdiri, dia ikut sholat bersamamu. Ini dalil terkait sholatul khawf, sholat di saat ada rasa takut, yaitu ketika Rasul dan para sahabat keluar dari Madinah ya untuk berperang, ya di situ kan ketika singgah berhenti, ada kekhawatiran bahwa tiba-tiba ada serangan musuh. Oleh karena itu kemudian di sini Allah perintahkan berjamaahlah, tetapi apa? Yang ikut salat bersama Nabi itu ta'ifah minhum, sekelompok dari mereka. Artinya pasukan dibagi dua, setengah itu berjaga di arah musuh, yang setengah ikut salat bersama Nabi. Nah, nanti karena di safar ya salat dua rakaat, nanti begitu beliau bangkit ke rakaat kedua, makmum berniat memisahkan diri dari imam. Diselesaikan rakaat kedua sendiri-sendiri makmum, kemudian makmum salam sendiri-sendiri ya, imam masih berdiri, memperpanjang bacaan. Pasukan tersebut sudah salah, pergilah pasukan ini menuju ke arah musuh tadi ya. Setengah pasukan yang tadi belum sholat, datang masuk bersaf, salat bersama imam. Salat bersama imam, imam rakaat kedua. Para makmum yang sekarang rakaat pertama. Begitu imam bertasyahud, ya, makmum bangkit untuk melengkapi kekurangan satu rakaat. Begitu imam mengetahui para makmum sudah ikut duduk tasyahud pula, ya kan, imam salam, para makmum pun apa? Salam. Ini mengenai apa? Salatul khauf. Yang intinya apa? Dalam kondisi safar, dalam kondisi takut, Allah tetap perintahkan berjamaah, meskipun dengan cara yang berbeda. Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Maka hendaknya sekelompok dari mereka berdiri salat bersama. Ini menunjukkan apa? Perintah kewajibannya. Karena kalau sekedar sunnah, ya, kondisi takut, kondisi safar, menggugurkan gitu kan. Sudah sendiri-sendiri semua, sambil ini, sambil itu. Tidak, ternyata tetap diperintahkan berjamaah, yang sehingga dengan tetap berjamaah itu, tata cara salat pun jadi apa? Ada perubahan, ada perbedaan dari yang biasanya. Kita baca kelanjutan di sini, kata beliau, fadallat hadhil ayat al-karimah. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan ala ta'akkudi wujubi salatil jamaah, atas sangat ditekankannya kewajiban salat berjamaah. Haitsu lam yurakhas lil muslimin fi tarkiha, di mana tidak diberi keringanan untuk kaum muslimin meninggalkannya, halal khauf, padahal dalam kondisi apa? Takut. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk meninggalkannya. Falau kanat ghaira wajibah, seandainya salatul jamaah itu tidak wajib, lakana awlal a'zari bisukutiha uzra khawf. Sungguh, yang namanya uzur yang paling pantas untuk gugurnya, tentunya adalah uzur karena rasa takut. Baik, ini kalau tidak wajib, itu rasa takut adalah apa? Uzur yang paling pantas untuk menggugurkan syariat tersebut. Fa innal jama'ata fi salatil khauf yudhraku laha aktsaru wajibatish shalah. Dan sesungguhnya salat berjamaah di dalam salatul khauf tadi ditinggalkan karenanya, yaitu ditinggalkan demi bisa terwujudnya salat jamaah tadi, banyak dari kewajiban-kewajiban salat. Contohnya tadi, mutaba'atul imam, mengikuti imam. Harusnya dalam hukum asal yang namanya orang sholat itu apa? Innama ju'idal imamu yu'kamma bihi. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya kan? Fa'idha kabbar, fa'kabbiru. Imam takbir, kamu kasih takbir. Fa'idha roka'a, farka'u. Tapi karena demi bisa terwujud sholat jamaah tadi, ya, tadi adanya perubahan-perubahan. Falaula ta'akkudi wujudiha lam yutrak min ajliha tilkal wajibatul kathirah. Kalaulah bukan karena sangat ditekankannya kewajiban salat jamaah, niscaya tidaklah ya ditinggalkan kewajiban-kewajiban yang banyak tersebut ya demi terwujudnya salat jamaah tadi. Baik, faqad اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. Sungguh dimaafkan, diampuni di dalam salatul khauf, ya, perbuatan-perbuatan yang banyak, ya, min ajliha, karena dalam rangka terwujudnya salat jamaah tadi. Yang tadi saya sebutkan itu baru apa? Salah satu cara salatul khauf yang paling masyhurnya demikian. Masih ada cara-cara yang lain yang juga sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mengerjakan salatul khauf. Yang intinya tadi, ya, sampai nanti harus ditinggalkan beberapa kewajiban-kewajiban yang banyak. Demi apa? Demi terwujudnya salat secara berjamaah. Baik, itu dalil dari ayat. Dalil dari ayat, ya, sebenarnya ayatnya berbicara mengenai apa? Kondisi takut, mengenai salatul khauf. Tapi dari situ kan kita bisa mengambil pelajaran apa? Kalau dalam kondisi takut saja diperintahkan berjamaah, apalagi dalam kondisi aman. Ya, kalau dalam kondisi safar berperang tadi tetap diperintahkan berjamaah, apalagi dalam kondisi safar yang sifatnya biasa, yang sifatnya aman. Wa fil haditsil muttafaq alaih, sekarang dalil dari hadis. Jadi dalam hadis yang muttafaqun alaih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Seberat-berat salat berjamaah bagi orang-orang munafikin, yaitu salat isya dan salat fajar, salat subuh. Ya, jadi kata Nabi, yang paling berat untuk orang-orang munafik itu kerjakan berjamaah di masjid. Ini salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau hadwa. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, itu keutamaan salat subuh berjamaah, keutamaan salat isya berjamaah, sungguh mereka akan mendatangi keduanya meskipun dengan merangkak. Artinya, demi bisa mendapatkan keutamaan itu padahal kondisi fisik begini. Ya, sehingga hanya bisa merangkak. Walaupun merangkak akan dilakukan kalau mengetahui keutamaannya. Tapi begitulah ujiannya. Ya, ujian bagi para hamba di dunia ini bahwa yang namanya keutamaan, pahala, ya, janji dengan jannah dan seterusnya itu tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak bisa dirasakan dengan indera. Ya, hanya dengan keimanan kita bisa meyakini itu semuanya. Ya, kalau sesuatu itu nampak, bisa ditangkap oleh panca indera, ya semua orang mau. Ya kan? Tetapi barakallahu fikum, tidak bisa. Yang namanya al-ajr, ya, hala, barakallahu fikum, dan janji berupa kebaikan dunia wal akhirah, itu semua tidak bisa ditangkap dengan indera kita. Hanya bisa kita imani yang semua itu datang dari Quran, datang dari hadis. Nah, ini maka seadanya mereka mengetahui, kita akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqama. Sungguh aku pernah berkeinginan bahwa saya memerintahkan untuk ditegakkan sholat. Ya, diqomahi sholat itu. Suma'amura rajulan fayusalli binnas. Kemudian aku perintahkan seorang lelaki untuk sholat mengimami manusia. Summa antariqu ma'i bi rijalin ma'ahum huzarun min hatabin. Kemudian aku akan pergi bersama sekelompok lelaki yang bersama mereka ada beberapa ikat dari kayu bakar. Ila qaumin, menuju suatu kaum, la yashhaduna shalah, yang tidak ikut menyaksikan salat, yaitu tidak ikut berjamaah di masjid. فَأَحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ لِلنَّارِ. Maka aku akan bakar atas mereka, rumah-rumah mereka dengan api. Ini keinginan Nabi. Nabi pernah berkeinginan untuk melakukan yang demikian. وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ مِنْ الْحَدِيثِ. Sisi pendalilan dari hadis tersebut ala wujud salat berjamaah, yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah, min nahiyatain, dari dua sisi. Dari dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, annahu wasafa al-mutakallifina anha bin-nifaq. Bahwa Allah mensifati orang-orang yang meninggalkan jamaah bin-nifaq, dengan kemunafikan. Ya, artinya orang yang tidak menghadiri salat jamaah disebut oleh Nabi munafik. Ya tadi di awal hadis, afdalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Jadi orang yang itu berat untuk salat berjamaah di masjid, yang meninggalkan salat berjamaah di masjid disebut oleh Nabi langsung munafik. Disebut apa? Sebagai kemunafikan. Wal mutakhallifu 'anil sunnah la yu'addu munafiqan. Seorang meninggalkan amalan yang hukumnya sunnah itu tidak bisa disebut sebagai munafik. Artinya andaikan sholat berjamaah itu sekedar sunnah hukumnya, tentu tidak pas Nabi menyebutnya sebagai munafik. Ya kan? Karena meninggalkan amal sunnah itu tidak tepat untuk disebut munafik. Kamu kok enggak sholat duha, munafik kamu. Nah ini kan enggak pas. Kamu kenapa? Ya tidak sholat rawatib, munafik kamu. Tidak pas. Karena amal sunnah bersunnah. Teguran boleh, ada teguran di situ, tetapi apa? Tidak sampai menyebut kepada apa? Munafik. Jadi disebut sebagai munafik orang yang ya meninggalkan sholat dalam istirahat khusus berjamaah isya, berjamaah subuh tanpa ada uzur, disebut oleh Nabi munafik. Fadalla ala annahum takhallafu an wajibin. Maka ini menunjukkan bahwa mereka itu ya telah melakukan perbuatan berupa meninggalkan sesuatu yang wajib. Telah meninggalkan sesuatu yang dihukumi wajib sehingga disebut munafik. Wan nahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua, yaitu dari sisi annahu sallallahu alaihi wasallam hamma bi uqubatihim 'ala at-takhalludi anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keinginan untuk menghukum mereka atas perbuatan meninggalkan berjamaah. Ya kan? Nabi berkeinginan menghukum. Wal uqubatu innama takunu 'ala tarki wajibin. Dan yang namanya hukuman itu hanyalah diberlakukan karena meninggalkan sebuah kewajiban. Ya kan? Kalau meninggalkan sunnah kan sekedar teguran. Kenapa enggak pernah mengerjakan ini? Hasungan, mari kerjakan ini. Tidak sampai kemudian ada hukuman. Tidaklah meninggalkan hukuman kecuali apa? Tidaklah ada hukuman kecuali karena apa? Meninggalkan kewajiban. Wa innama mana'ahu sallallahu alaihi wasallam min tanfidhi hadhihi al-'uqubati madhil buyuti minan nisa'i wal-dharari alladhina la tajibu alaihim al-jama'ah. Dan hanya saja yang menghalangi beliau untuk melaksanakan hukuman tadi, itu adanya orang-orang yang berada di rumah dari kalangan wanita, kalangan anak-anak yang tidak wajib atas mereka berjamaah. Itu yang menghalangi Nabi untuk betul-betul mewujudkan hukuman tadi, membakar rumah tadi. Barakallahu fikum. Jadi dua sisi ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu perkara yang wajib. Dalil yang lain dari sunnah. Wa fi sahih Muslim anna rajulan a'ma qala, bahwa ada seorang lelaki buta berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki penuntun yang bisa menuntunku ke masjid. Buta dan tidak ada memiliki seorang penuntun. Fasa'alahu an yurakhisa lahu an yusalli fi baiti. Maka lelaki ini bertanya kepada Nabi agar memberi rukhsah, memberi keringanan kepadanya berupa sholat di rumahnya. Farakhasalahu. Nabi pun memberikan keringanan untuknya. Falamma walla, tetapi tatkala orang ini berpaling, da'ahu, Nabi memanggil orang tersebut. Faqal, kemudian Nabi bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar suara azan? Qal, na'am. Si lelaki buta menjawab, iya. Qal, menjawab Nabi, fa'ajib, maka penuhilah. Penuhilah surat tersebut. Itu ke masjid. Nah, fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam bil khuduri ilal masjid di salatil jama'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lelaki buta itu untuk hadir ke masjid salat berjama'ah, wa ijabatin nida, dan untuk memenuhi seruan azan. Ma'a ma yulaqihi minal masyakkah, bersamaan ya perkara-perkara yang akan didapat oleh orang tersebut berupa rasa berat. Fadalla dzalika 'ala wujudi salat berjamaah, maka hal itu menunjukkan atas wajibnya salat berjamaah. Baik, di sini perlu kita jelaskan bahwa sebenarnya ulama pun ya, tidak kemudian mengambil zahir hadis ini bahwa orang yang buta juga kena kewajiban. Orang buta yang betul-betul di situ tidak memiliki penuntun yang kondisi masyarakat dari terangkat kewajiban daripada orang buta tersebut untuk dia pergi ke masjid. Sehingga banyak ulama yang kemudian membawa makna hadis ini ya, dengan ihtimal-ihtimal, ya, kemungkinan-kemungkinan, ya, di antaranya bahwa di sini maksudnya tetaplah kamu ke masjid, ya, artinya walaupun sudah tidak wajib bagimu, tapi apa yang lebih baik kamu tetap apa ke masjid, yang demikian. Jadi secara hukum yang sebenarnya kalau orang buta dalam kondisi masyakkah tidak ketika ke masjid terangkat jadinya hukum wajibnya. Ya, ada di sini masih diperintahkan dengan artian apa? Bahwa yang afdal bagi kamu adalah apa? Tetap ke masjid. Tetapi dari sisi ini menunjukkan tentang apa tadi? Berarti apa? Orang yang sehat, ya, orang yang tidak ada penghalang, ya, mata bisa melihat, ya, tetap kepada hukum asalnya bahwa dia apa? Wajib. Oleh karena itu ini orang buta tadi meminta rukhsah, meminta keringanan. Karena beliau menunjukkan paham hukum asal. Hukum asal daripada orang itu salat di mana? Di masjid. Saya buta, minta keringanan. Diberi keringanan oleh Nabi, tapi tentu diberikan apa? Taujih, bimbingan dari Nabi, tetaplah datang demi mendapatkan keutamaan. Ya. Wa qad kana wujubu salatil jama'ah mustaqirran 'indal mu'minin min sadri hadhihi ummah. Dan sungguh kewajiban salat berjamaah ini telah ya menetap, artinya telah tertancap kuat di dalam hati-hati mereka kaum mukminin di generasi awal umat ini. Sehingga muncul sebuah ucapan dari salah seorang sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, laqad ra'aituna, sungguh aku melihat di antara kami, wa ma yatakhallafu anha, tidaklah meninggalkan darinya, yaitu meninggalkan dari berjamaah, illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Jadi di zaman sahabat itu sudah jadi ciri kalau orang enggak pernah berjamaah tanpa uzur, munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis-saff. Tapi dari Mas'ud selanjutnya, sungguh dahulu seorang lelaki itu didatangkan, dia didatangkan ya, dengan dipapah di antara dua orang lelaki sampai dia diberdirikan di dalam shaf. Ini menunjukkan apa? Barakallahu fikum, semangatnya para salafun salih di dalam melaksanakan shaf berjamaah. Jadi walaupun sebenarnya uzur sudah tidak wajib lagi, tetapi apa? Berangkat ke masjid, bersemangat ke masjid. Ini barakallahu fikum. Ini sudah uzur demikian. Tidak bisa jalan sendiri, tetapi tetap berkeinginan. Saya ingin berangkat ya kepada salat berjamaah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau orang tidak ada uzur sama sekali, sehat kaki, sehat mata, barakallahu fikum, harus bagi orang tersebut untuk datang ke masjid. Barakallahu fikum. Sampai sini salat, kita lanjutkan pembahasan salat berjamaah di pertemuan berikutnya. Ini Syekh panjang sekali menyebutkan masalah hukum salat berjamaah. Ya, karena mungkin beliau melihat banyaknya kaum muslimin yang bermalas-malasan di dalam menunaikan salat berjamaah, sehingga beliau panjang lebar menjelaskan mengenai hukum salat berjamaah di sini. Baik, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.